Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a firuqa wa tamaim. Terakhir kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi', di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ruwaifi', ya Ruwaifi', la'alal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, barangkali hidupmu akan panjang. Dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ruwaifi termasuk di antara sahabat yang panjang umurnya. Tentu ini merupakan alamun min alamin nubuwah. Tanda-tanda dan ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi SAW. Dan bukan berarti beliau mengetahui yang gaib, tetapi tentunya itu adalah khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi SAW. Dan telah dijelaskan bahwasanya manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan manusia yang paling jelek adalah manusia yang panjang umurnya, jelek amalannya. Sehingga panjang umur itu bisa suatu kebaikan, bisa juga suatu kejelekan. Sehingga kalau kita mendoakan seorang panjang umur, hendak ditambahkan ala ta'atillah. Mudah-mudahan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memutlakkan saja mudah-mudahan panjang umurnya. Dikarenakan doa ini bisa jadi kebaikan, bisa juga kejelekan. Kalau panjang umurnya dipakai untuk kemaksiatan, bisa jadi jelek. Bisa menjadi manusia yang paling jelek. Sehingga doakan mudah-mudahan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mengapa mendoakan seseorang panjang umur. Tapi tadi ditambahkan ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah kita sebutkan larangan kita berangan-angan untuk mati. La yatamanna yanna ahadukumul mauta bidurrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Nah, kenapa bisa jadi dengan panjangnya umur dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dirinya dan melakukan amalan-amalan soleh. Orang yang panjang umurnya ketika di atas ketaatan kepada Allah, tentunya pahalanya lebih besar. Dan pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang pendek umurnya. Nah, dengan suatu kebaikan, kata Nabi SAW tadi, ketika seorang panjang umur dan baik amalannya. Nabi SAW memerintahkan kepada Ruwaifi', Fa akhbirin nas, beritahukan kepada manusia. Dan telah kita jelaskan perintah untuk menyampaikan ilmu kepada manusia ini, sifatnya umum kepada siapa saja yang memiliki suatu ilmu, nah, ilmu agama dalam masalah ini, yang mana ilmu tersebut tidak ada pada yang lainnya, dan ilmu itu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka hukumnya fardu ain bagi orang yang berilmu tersebut untuk menyampaikannya. Adapun apabila ada yang lainnya yang mengetahui tentang ilmu tersebut, maka menyampaikannya fardu kifayah. Nah, di antara isi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi untuk menyampaikan kepada manusia, yang pertama, anna man aqada rihyatahu, sesungguhnya orang yang mengikat janggutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas diri darinya. Mengikat janggut telah kita jelaskan, ini termasuk di antara perbuatan yang dilarang dalam agama ini. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ketika mereka berperang, nah, mengikat janggut-janggut mereka. Atau ini dilakukan oleh ajim, orang-orang asing, memilin janggutnya kemudian mengikatnya dalam rangka takabburon, menyombongkan diri dan membangga-banggakan dirinya. Nah, ini makna yang pertama, tujuannya untuk menyombongkan diri, membangga-banggakan diri. Yang kedua, mengikat rambut ini ada yang tujuannya untuk merubah janggutnya menjadi keriting. Nah, dan perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita pada rambut-rambutnya, ingin berubah menjadi ini, berubah menjadi itu. Nah, sehingga laki-laki tidak boleh menyerupai kaum perempuan di antaranya dengan mengikat janggutnya tadi. Nah, yang jelas dalam hadis tadi larangan untuk mengikat janggut. Apakah dilakukannya dikarenakan menyombongkan diri atau sebagai hiasan atau untuk memperindah penampilan, ini tidak boleh mengikat janggutnya. Dan hal ini baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian yang kedua, qauluhu aw taqallada wa tarah, atau menggantungkan tali busur. Jadi yang pertama mengikat janggut, yang kedua menggantungkan tali busur. Ai ja'alahu qiladatan fi 'unuqi aw 'unuqi dabatihi, menjadikan tali busur tersebut sebagai kalung pada lehernya atau leher hewan tunggangannya. Ambil tali busur atau yang sejenisnya, kemudian digantungkan pada lehernya, Ya. Dalam rangka mencegah penyakit atau menolak penyakit. Atau dia gantungkan kepada hewan tunggangannya. Atau dia gantungkan kepada bayinya, anaknya. Nah, yang jelas ini perkara yang dilarang. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang masalah tamimah. Ya. Dan juga perintah Nabi SAW untuk melepaskan ya, setiap gantungan-gantungan yang ada pada leher hewan tunggangan. Nah, gantungan yang tadi kalung untuk mencegah penyakit. Wa fi riwayat Muhammad ibn Rabi' aw taqallada wa taran yuridu tamimah. Dalam riwayat Muhammad bin Rabi', ucapan aw taqallada wa taran atau menggantungkan tali busur yang dimaksud adalah tamimah. Ya. Yeah. Kalung yang diletakkan pada leher yang tujuannya untuk mencegah penyakit atau menolak penyakit. Ini tamimah. Nah, ya, yang kadang-kadang kita masih dapatkan ya, anak-anak di perdesaan, perkampungan ketika lahir memakai tali seperti itu. Ya. Termasuk di antara bentuk kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan menjadikan sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab. Ya. Apalagi kalau dia meyakini bahwa kalung ini dengan sendirinya bisa menolak bala, mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit. Ini jatuh kepada syirik yang besar. Tapi kalau dia meyakini yang pencegah penyakit itu Allah Subhanahu wa taala, yang menghilangkan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala, tapi ini sebagai sebab saja, tetap jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan menjadikan suatu sebab yang pada asalnya bukan sebab. Ya, enggak ada kaitannya antara kalung dengan kesembuhan. Nah, baik secara syar'i ataupun secara medis. Ya. Jangan menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab jatuh kepada kesyirikan. Fa idza kana hada fi man taqallada wataran fa kaifa bi man ta'allaqa bil amwat. Maka apabila ini ya, terhadap orang yang menggantungkan tali busur, Rasulullah berlepas diri darinya. Maka bagaimana terhadap orang yang dia bergantung kepada orang-orang telah meninggal dunia? Ya. Bergantung kepada tali busur saja, kalung, tamimah, nah, jimat. Ya. Untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Nabi SAW melepas diri darinya. Maka bagaimana dengan orang yang dia bergantung kepada orang-orang telah meninggal dunia. Wa sa'alahum qada al-hajat wa tabrijal qurubat. Dia meminta kepada orang-orang telah meninggal dunia tersebut untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Menghilangkan kesulitan-kesulitannya. Wa ma yatarattabu 'ala dzalika min al-ibadah. Dan dampak dari itu semuanya berupa peribadahan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Berdoa kepada mereka, istighosah kepada mereka. Bahkan sebagiannya lagi, tawaf, mengelilingi kuburan mereka. Nah, dan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah dipersembahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Yeah. Orang yang bergantung kepada kalung atau tali busur, nah, sudah termasuk kepada kesyirikan, apalagi orang yang bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Allati la yastahiquha illa rabbul ardis samawat was samawat, yang tidak berhak ibadah tersebut melainkan kepada Rabb yang menguasai bumi dan langit-langit. Alladhi ja'a an-nahyu anhu wa taghliduhu fil ayatil muhkamat, yang telah datang larangan dari perbuatan semacam itu, beribadah kepada orang-orang telah meninggal dunia, bahkan larangan yang keras pada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup celah-celah, pintu-pintu yang bisa menyebabkan orang terjerumus dalam masalah ini, beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Ini di antara bentuk pencegahan agar manusia tidak terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah kuburan. La'an Allah al-Yahud wal-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dilarang oleh Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah dibangun di atasnya masjid, bangunan masjid, atau dijadikan sebagai tempat sholat, walaupun tidak ada bangunan, tapi kuburan dijadikan sebagai tempat sholat, ini masuk ke dalam larangan hadis ini. Ini sebagai bentuk pencegahan supaya tidak bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, apalagi sampai beribadah kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut, berupa berdoa dan lain sebagainya. Nah, dan juga Nabi mengatakan, la tad'a qabran musarrafan illa sawaita, jangan engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan dan engkau ratakan. Ini pun di antara bentuk pencegahan. Nah, jangan sampai orang-orang mengagungkan kuburan tersebut sampai beribadah kepada kuburan tersebut. Nah, bahkan Nabi SAW merarang untuk melakukan safar dalam rangka ibadah, mengkhususkan suatu ibadah selain kepada tiga masjid. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan yang jauh untuk melakukan suatu ibadah yang khusus di tempat tersebut kecuali pada tiga masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, masjid saja kita tidak boleh mengkhususkan safar, perjalanan jauh untuk masjid, untuk beribadah di masjid tertentu, kecuali tiga masjid tadi. Ini masjid, apalagi kuburan, mengkhususkan perjalanan yang sangat jauh, safar, tur, dan sebagainya, tujuannya hanya kuburan. Tujuannya masjid saja untuk beribadah, mengkhususkan ibadah di masjid. Nah, menempuh jarak yang jauh safar tidak boleh dalam syariat ini. Apalagi tujuannya kuburan. Nah, yang ketiga, qauluhu awistanja biroji'in dabatin aw admin fa inna muhammadan bari'un minhu, atau istinja dengan kotoran hewan yang telah kering, atau istinja dengan tulang Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Seperti dalam hadis ini, tiga amalan. Di mana Nabi SAW menyatakan berlepas diri dari pelakunya dan berlepas diri dari perbuatannya. Pertama, mengikat janggutnya. Yang kedua, menggantungkan tali busur atau yang semisalnya tamimah, jimat-jimat, baik kalung ataupun gelang atau lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga, istinja dengan kotoran hewan atau istinja dengan tulang. Nah, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ay bari'un min fi'lihi, maksudnya Nabi SAW berlepas diri dari perbuatannya. Wa hadha khilafu dhahir, dan ini menyisihi lafaz yang nampak dari hadis tersebut. Wa Nawawi katsiran mimma yata'awwalu al-ahadits bi sarfiha an dhahiriha. Imam Nawawi di antara ulama yang banyak mentakwil hadis-hadis, memalingkan dari zahirnya. Fayaghfirullah ta'ala lahu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Nah, Imam An-Nawawi. Beliau imam, tapi kadang-kadang terjatuh kepada kesalahan ini. Mentakwil hadis-hadis, memalingkan dari yang zahirnya. Nah, dan dari sisi akidah, ada terjatuh kepada paham Asy'ariyah. Nah, tapi beliau imam, ulama pada zamannya. Fayaghfirullahu ta'ala lahu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Terjatuh kepada perkara tersebut, para ulama memberikan udzur. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Bal huwa bari'un minal fa'il wa fi'lihi. Akan tapi makna berlepas diri di sini, Rasulullah SAW berlepas diri dari pelaku dan perbuatannya. Bukan hanya berlepas diri dari perbuatannya saja, tapi berlepas diri dari pelaku dan perbuatannya. Nah, Rasulullah berlepas diri dari perbuatan orang yang mengikat janggutnya, dan juga berlepas diri pelakunya. Begitupun Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan menggantungkan jimat-jimat tamimah pada lehernya, pada tangannya, atau lain sebagainya, dan juga berlepas diri pelakunya. Begitu juga Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan istinja, cebok dengan kotoran hewan yang telah kering atau dengan tulang, dan juga berlepas diri dari pelakunya. Wa bi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birawsi wal idhami fa innahu jadu ihwanikum minal jin. Jangan kalian istinja, cebok dengan kotoran hewan yang telah kering, dan tidak juga istinja dengan tulang. Sesungguhnya itu adalah bekal atau makanan saudara kalian dari bangsa jin. Nah, ini antara alasan dan sebab kenapa dilarang istinja, cebok dengan kotoran hewan yang telah kering, dan juga tidak boleh istinja dengan tulang. Kenapa? Dikarenakan itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Nah, sebagian ada yang menyebutkan kalau kotoran hewan itu ini makanan hewan dari bangsa jin. Sementara tulang ini makanan bangsa jin. Lihat, makanan bangsa jin saja harus kita muliakan, dalam artian tidak dipakai untuk istinja. Nah, apalagi makanan manusia. Nah, makanan manusia harus dimuliakan, jangan diinjak-injak. Apalagi tadi dipakai sebagai alat untuk cebok. Nah, bala-bala misalkan, pakai cebok atau diinjak-injak atau lain sebagainya, enggak boleh kita menghinakan makanan manusia. Nah, makanan bangsa jin saja tadi tidak boleh dipakai untuk cebok, apalagi makanan manusia. Nah, ini juga menyebutkan bahwasanya istinja ini boleh dengan apa saja. Tentu hukum asalnya dengan air. Air itu anqa, lebih membersihkan. Nah, dan selain dengan air, bisa dengan batu istijmar. Mana lebih afdal, apakah dengan air ataukah dengan batu? Jadi khilaf di antara para ulama, sebagian yang mengatakan dengan batu, ada yang mengatakan dengan air, ada yang berpendapat digabungkan. Dengan batu terlebih dahulu kemudian dengan air. Ada hadis tentang masalah ini, tapi tambahan. Nah, tambahan menggabungkan dengan batu lemah. Saya pendapat yang kuat, wallahu alam, yang afdal itu dengan air. Kenapa? Dikarenakan ini asal dalam istinja, dan juga air itu lebih membersihkan. Lebih membersihkan. Nah, kalau ada air misalkan, milih dengan batu, apakah sah ataukah tidak sah? Sah saja istinjanya. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum milih dengan tanah padahal ada air, sementara dia bisa menggunakan air, tidak sah tayamumnya. Tapi kalau istinja, ada batu atau sekarang ada tisu, tapi lebih memilih dengan tisu daripada air, sah saja istinjanya. Cuman yang paling afdal yang disebutkan tadi, istinja itu menggunakan air, dikarenakan lebih membersihkan. Nah, yang jelas yang dikecualikan adalah istinja dengan tulang dan juga kotoran hewan. Ini menunjukkan bahwasannya selain daripada itu dibolehkan. Dengan tisu misalkan, atau dengan kayu, dengan bambu, nah, dengan batu, atau dengan yang lainnya, istinja dibolehkan. Nah, yang dikecualikan adalah kotoran hewan dan juga tulang dan yang semaknanya. Semakna di sini, tulang dan kotoran hewan kenapa dilarang? Dikarenakan makanan bangsa jin. Berarti bentuk makanan apa saja, apalagi makanan manusia tentunya, tidak boleh dipakai untuk istinja. Apalagi istinja dengan kertas yang di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah, apalagi dengan mushaf, lembaran mushaf Al-Qur'an. Ini bentuk istihza, mengolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan bahwasannya tulang dan juga kotoran hewan ini adalah makanan bangsa jin. Tentu ini masalah ghaibiyah. Masalah gaib. Jangan kita menolak hadis ini dengan alasan coba simpen tulang. Kalau sehari enggak habis berarti enggak percaya hadis ini. Ini masalahnya masalah ghaibiyah. Nah, masalah gaib. Nah, Sehingga jangan sampai menolak hadis ini dengan alasan tidak terbukti secara zahir. Simpen tulang kok enggak habis-habis. Katanya makan bangsa jin. Kok sudah sehari dua hari enggak habis-habis tulangnya. Ini masalah ghaibiyah. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Nah, seperti halnya kita lihat orang yang tidur. Orang yang tidur dalam keadaan dia bermimpi. Tidur ya di tempat tidur yang ukurannya kita ketahui seperti itu. Tapi dalam mimpinya seakan-akan dia berada di tempat yang luas, di taman-taman yang indah. Sebahagiannya kita melihat orang ini sedang tidur di tempat yang seperti itu. Di tempat kasur yang mungkin ya ukurannya seperti itu. Tapi ternyata dia merasakan, orang yang tidur ini merasakan berada di tempat yang luas dalam mimpinya. Nah, sementara kita yang lihat enggak seperti itu. Apalagi ini masalah ghaibiyah. Kewajiban kita mengimaninya. Nah, jangan menolak hadis-hadis yang seperti ini dengan alasan tidak terbukti secara nyata. Ini berkaitan dengan masalah ghaibiyah. Sekali lagi, masalah ghaibiyah itu kewajiban kita adalah mengimaninya. Tidak usah kita membuktikan secara nyata. Beda perkaranya. Ini masalah ghaibiyah. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Itulah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada keraguan kepadanya. Bagaimana ciri orang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Ini ciri orang yang bertakwa. Cukup kita mengimaninya. Bahwasanya kotoran hewan dan juga tulang itu adalah makanan bangsa jin. Gak usah kita buktikan dengan tadi menyimpan tulang-tulang, kemudian dilihat sehari dua hari habis atau tidak tulang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa hukum makan tulang? Boleh tidak makan tulang? Kalau tulang tidak bisa dimakan seperti tulang yang rawan, tidak apa-apa. Atau tulang-tulang ikan yang sudah kering, tulangnya sudah lembek, mudah dimakan, silakan-silakan saja. Nah, dan jangan kita menyengajakan. Menyengajakan, sisakan itu tulang buat teman saya, bangsa jin, misalkan. Buat saudara kita jin. Sengaja menyisakan tulang, misalkan. Memisahkan tulang. Barakallahu fikum. Yang dilarang dalam istinja sekali lagi menggunakan kotoran hewan dan juga tulang. Adapun selain daripada itu tidak mengapa. Nah, dan juga yang dilarang ketika istinja, naha Nabi SAW an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Rasulullah SAW melarang kita istinja kurang dari 3 batu. Ini kalau istinjaknya menggunakan batu. Nah, beristijmar istilahnya. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Minimalnya dengan 3 batu. Kalau lebih boleh, tapi hendaklah dengan bilangan ganjil. Kalau 3 belum bersih, misalkan 5 atau 7. Nah, yang jelas tidak boleh kurang dari 3 batu. Nah, alasan tidak boleh istinja dengan kotoran hewan dan juga tulang dikarenakan makanan bangsa jin. Nah, sekali lagi ini adalah perkara yang ghaibiyah. Ya. Sebagaimana halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, ida saqata luqmatu ahadikum. Nah, apabila ada makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ya, fal ya'khudhu, maka ambillah. Nah, dan bersihkanlah. Ya. Wala tad'an lisyaitan. Dan jangan engkau biarkan makan tersebut dimakan syaitan. Nah, jadi kalau ada makanan kita jatuh dan masih bisa dibersihkan, ambil, bersihkan, makan kembali. Ya. Baik. Sudah 5 menit atau belum 5 menit. Nah, yang jelas kalau masih bisa untuk diambil, dibersihkan, bersihkan, kemudian makan kembali. Nah, tada'ana li syaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Ya. Jangan dibiarkan, ya, makan tersebut untuk syaitan. Nah, baru jatuh, kalau masih bisa dibersihkan, kita biarkan. Ya, ini saat dia langsung memberikan makanan bagi syaitan. Nah, pada syaitan adalah musuh. Ya. Musuh bagi kita. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa. Nah. Jangan membuat senang syaitan. Ya. Yang tidak masalah bab ini, dalam bab makan. Ya, ketika ada yang jatuh makanan kita, kalau masih memungkinkan untuk diambil, dibersihkan, ambil, bersihkan, makan kembali. Kalau sudah tidak mungkin, ya, ya bagaimana lagi? Nah, ya, bala-bala masuk solokan. Nggak bisa dibersihkan, kan sulit. Nah, ya, bagaimana kalau seperti itu? Tapi kalau masih memungkinkan untuk diambil, dibersihkan, ambil, bersihkan, kemudian makan kembali. Nah, tada'an alis syaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Ini pun sama masalah ghaibi, ya. Jangan sampai kita mengatakan mana buktinya itu. Tetap ada makanannya tersebut. Gak habis dimakan syaitan. Ini masalah ghaibi, ya. Yang kewajiban kita mengimaninya. Nah. Wa alaihi la yujzi'ul istinja' bihima. Dan berdasarkan hadis ini, tidak sah istinja' dengan keduanya. Ya. Dengan kotoran hewan dan dengan tulang. Ya, boleh istinja' dengan kotoran hewan dan tulang. Kama huwa zahiru madhhabi Ahmad. Sebagaimana yang nampak dari madhab Imam Ahmad. Lima rawa Ibnu Huzaimah wa Daruqutni an Abi Hurairah. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayastanjia bi'admin aw rawsin. Nabi SAW larang istinja dengan tulang atau kotoran. Wa qala innahuma la yutahhirani. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya keduanya itu tidak mensucikan. Yeah. Jadi ada yang mengatakan di antara alasannya itu, yeah, selain makanan bangsa jin, alasan yang kedua, tulang dan juga kotoran hewan tersebut tidak membersihkan. Kan tapi hadis ini wallahu alam dengan lafaz ini kedua-duanya tidak mensucikan, ini riwayatnya dhaif. Nah. Dalam sanadnya ada Nasr bin Hammad. Ya. Nah, jelas hadis ini hadis yang sebagian ulama melemahkannya. Sehingga alasan utamanya tadi. Ya, alasan utamanya kedua-duanya adalah makanan bangsa jin. Nah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara di mana Rasulullah berlepas diri dari pelakunya dan perbuatannya. Yang pertama, orang yang mengikat janggutnya. Yang kedua, menggantungkan tali busur sebagai jimat, nah, untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Yang ketiga, istinja cebok dengan kotoran hewan yang telah kering atau dengan tulang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.